Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيثِ حَدِيثُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَالَ الْمُؤَلِّفُ حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى دُعَاءُ دُخُولِ الْخَلَائِقِ. Doa masuk ke khala, ke WC atau tempat buang hajat. Khala maknanya adalah tempat buang hajat. Maknanya, makna aslinya secara bahasa adalah tempat yang sepi. Kemudian digunakanlah istilah khala ini untuk tempat yang memang disediakan secara khusus untuk buang hajat. Karena kalau orang itu mau buang hajat, cari tempat yang sepi, nggak ada orang, nggak dilihat orang. Nah, itulah tempat yang dicari ketika ketika orang itu ndak buang hajat. Ingat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di masa para sahabat itu tidak ada bangunan WC. Orang mau buang air kecil atau buang air besar, mereka pergi ke belakang, ya, cari tempat yang sepi, tidak ada siapa-siapa, kemudian buang hajat. Maka ketika tidak buang hajat, maka Nabi mengajarkan doa bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubzi wal khaba'ith. Dengan nama Allah, Allahumma ya Allah, sunya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Tambahan bismillah untuk doa ini diyatkan oleh Sa'id bin Mansur. Sedangkan Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam salah satu riwayat Bukhari disebutkan idza arada ayat khula. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin masuk. Artinya doa ini atau bacaan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa ini sebelum masuk ke tempat buang hajat, bukan setelah dalam posisi di tempat buang hajat. Allahumma aslinya adalah ya Allah. Sedangkan mem yang bertasdid di akhir kata Allahumma adalah iwadun minal ya, adalah ganti dari ya yang dibuang. Ini a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Itu aludu wa altaji'u, aku berlindung dan aku mencari tempat perlindungan. Minal khubuzi atau minal khobzi, ada dua cara baca. Bi iskanil ba, ba'nya boleh sukun. Khubuzi atau ba'nya boleh dhamma khubuzi. Maka khubzi atau khubuzi adalah jamak dari khobith, sedangkan khobais adalah jamak dari khobitha. Maknanya ada dua pendapat ulama tentang makna khubsi wal khubais. Yang pertama adalah yang dimaksudkan adalah setan laki-laki dan setan perempuan. Penjelasan yang kedua, yang dimaksud dengan khubsi wal khubais adalah al-makruha, segala sesuatu yang tidak kita inginkan, segala kejelekan. Maka berdasarkan penjelasan yang pertama, maka doa ini adalah dalil bahwasanya WC itu adalah tempat setan, tempat di mana setan itu berada. Dan hadis ini dalil bahwasanya setan itu punya jenis kelamin, ada setan laki-laki dan ada setan perempuan. Oleh karena itu, maka dari realita ini, maka ini jadi dalil tidak sepatutnya berlama-lama di WC tanpa ada keperluan. Karena adalah tempat setan, meskipun WC tersebut dibuat indah, dibuat wangi, ya, tempat tetap statusnya adalah tempat setan. Maka tidak sepatutnya seorang itu berlama-lama di WC tanpa kebutuhan yang mendesak. Maka tidaklah dia ke WC seperlunya saja, secukupnya saja. Kalau memang kebutuhannya sudah terpenuhi, segeralah keluar dan tidak usah berlama-lama mencari inspirasi dengan duduk nongkrong di WC. Berkaitan dengan masalah WC ini, pernah ada atau kadang sebagian pengantin anyar bertanya, apa hukum berhubungan badan dengan istri di WC? Maka saya katakan jawabannya tidak selayaknya dilakukan di WC. Di WC itu tempatnya setan. Tidak layak melakukan hal tersebut di WC. Alasannya hadis ini. Tempat setan, tidak layak untuk melakukan hal tersebut di tempat ini. Kemudian makna berkaitan dengan makna bismillah, maka di penjelasan Sa'di di tafsir surat Al-Fatihah, beliau mengatakan bismillah maknanya adalah aku berlindung dengan semua nama Allah. Maka ketika kita mengucapkan bismillah, maka seharusnya ada dalam benak kita bahwa makna bahwasanya kita meminta perlindungan dengan semua nama Allah. Minta perlindungan kepada Allah, bertawassulkan semua nama Allah. Karena di sini mufrad mudhaf, dan dalam ilmu usul fikih mufrad mudhaf yufidul umum. Oleh karena itu makna bismillah, kata sesaat di tafsir surat Al-Fatihah, aku meminta perlindungan kepada Allah dengan tawassul, bertawassulkan semua nama Allah. Kemudian doa ul-khuruj minal khala'i, doa keluar dari WC, yaitu doa yang diucapkan ba'dal khurud, setelah keluar dari WC. Maka doa yang sahih tentang ketika keluar dari WC adalah doa yang singkat, ringkas, yaitu ghufranaka. Diriatkan oleh Ashabus Sunan. Diriatkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah. Kecuali Nasai tidak meriatkannya dalam sunannya, akan tapi meriatkannya dalam kitab beliau Amal Yaumi wal Lailah. Sahabat yang meriatkan hadis ini adalah Aisyah bintu Abi Bakrin radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anha wa anhu. Maka kita Nabi ajarkan untuk mengucapkan ghufrana, keampunanmu ya Allah. Makna ghufrana adalah aku meminta dan memohon maghfirah darimu. Dan sebagaimana telah pernah kita sampaikan bahwasanya makna maghfirah adalah mencakup dua hal, ya. Pertama tidak mendapatkan hukuman, dan yang kedua adalah satu dzunub ditutupinya dosa. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kesalahan yang kita lakukan, dan kita minta kepada Allah agar Allah memberikan nikmatnya dalam bentuk menutupi dosa dan kesalahan kita sehingga tidak diketahui oleh banyak orang. Kemudian kenapa setelah keluar dari WC Nabi mengucapkan kalimat ini, aku memohon ampunan kepadamu. Apa hubungan antara WC dengan dosa dan meminta ampunan? Maka di sini dijelaskan wakila dan dijelaskan, ada yang memberikan penjelasan bahwasanya Nabi menutup kegiatan beliau keluar dari WC dengan doa ini dikarenakan karena manusia itu qasiratun, tidak mampu, tidak berdaya untuk benar-benar bersyukur atas nikmat yang Allah berikan berupa taswirir ta'am basyarab, berupa makanan dan minuman itu bisa lancar masuk dan berproses dalam badan manusia. Wa tartibil ghidha, manusia di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah teraturnya makanan. Di mana makanan itu melewati satu tempat demi tempat dalam badan manusia. Ya, tanpa usaha manusia. Ala wajil munasib, diatur dalam bentuk yang sesuai bagi kemaslahan badan. Demikian lancar dan teratur sampai awanil khuruj, waktu untuk keluar dari badan. Maka bisa buang air, bisa berak, bisa kencing adalah sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh, dan betapa bingungnya orang ketika enggak bisa kencing, enggak bisa berak. Ya, maka ini adalah, maka orang yang kencing dan berak diingatkan bahwasanya dia baru saja mendapatkan nikmat besar yang patut disyukuri, namun manusia tidak bisa mensyukurinya dengan baik. Oleh karena itu falaja'a idal istighfar. Oleh karena itu Nabi kemudian memohon ampun kepada Allah, i'tirafan bil kusur, karena pengakuan ketidaksempurnaan, an buluri haqqi tilkan ni'ami, untuk bisa benar-benar sampai menunaikan hak nikmat-nikmat tersebut. Ini salah satu penjelasan ulama tentang apa hubungan dengan antara WC dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan yang lain tentang hubungan dalam masalah ini, sebagian ulama menjelaskan ini dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang berzikir dalam semua keadaan, dan ketika di WC maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa berzikir. Oleh karena itu maka setelah keluar dari WC Nabi mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak bisa, ya, karena keterbatasan beliau sebagai seorang manusia yang harus buang hajat, dan saat buang hajat tidak bisa berzikir dan tidak boleh berzikir menyebut dan ingat nama Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan doa keluar dari WC, maka terdapat doa yang terkenal di tempat kita, namun ini adalah doa yang lemah. Gimana bunyinya? Siapa ingat? Allahumma ini. Oh, itu kan masuk. Alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani. Alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah zat yang telah adzhaba 'anil adza, menghilangkan dariku gangguan, yaitu kotoran, air kencing ataupun berak, wa'afani, dan memberikan kesehatan untukku. Ini bacaan doa keluar dari WC yang cukup terkenal di tempat kita, namun hadisnya adalah hadis yang dhaif. Oleh karena itu tidak diletakkan oleh penulis Hisnul Muslim di judul bab doa ul khuruji minal khala'i. Kemudian adzikru qabla alwudu'i, berzikir sebelum memulai berwudu. Sudah cukup mengucapkan bismillah. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Hadis ini utuhnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu, tidak sah salat orang yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Lalu apa hukum mengucapkan bismillah atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada saat awal wudu? Maka berkata salah seorang ulama India, Waliyah Ad-Dahlawi rahimallahu taala, dalam kitab beliau Al-Hujjah, beliau mengatakan huwa nasun, hadis ini adalah dalil, bahasanya tasmiyah, ucapan bismillah. Ya. Bismillah, tasmiyah itu maknanya ucapan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Bahasanya tasmiyah adalah rukun atau syarat sah wudu. Dimungkinkan juga sebenarnya bahasanya makna hadis ini adalah tidak sempurna wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Akan tetapi aku tidak rela dengan takwil dengan semacam ini, karena hukum asal la nafi adalah untuk menunjukkan syarat atau menunjukkan rukun. Fa inna min at-ta'wilil ba'id, karena ini adalah termasuk takwil yang jauh, yang ujungnya, yang intinya adalah menyelisihi teks hadis, teks dalil. Sekian kutipan dari Waliullah Ad-Dahlawi. Maka kita lihat di sini Waliullah Ad-Dahlawi berpendapat bahwasanya mengucapkan bismillah, menyebut nama Allah di awal wudu, hukumnya adalah syarat atau rukun wudu. Dan inilah pendapat yang ini pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i di kitab beliau Ijabatu Sa'il fi Ahamil Masail. Sedangkan jumhurul fuqaha, mayoritas para ahli fikih berpendapat bahasanya ucapan bismillah di awal wudu hukumnya adalah sunnah, dianjurkan dan tidak wajib. Apalagi rukun. Dan ini pendapat jumhurul fuqaha, mayoritas para pakar fikih. Jumhurul fuqaha mengatakan bahasanya makna la wudu'a liman lam yadhkur smallahi alaihi, maknanya adalah tidak sempurna wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam wudunya. Namun pendapat jumhurul fuqaha ini dibantah oleh Waliullah Ad-Dahlawi dengan mengatakan ini adalah takwil yang jauh. Sedangkan Hanabilah berpendapat bahwasanya menyebut nama Allah atau tasmiyah dalam wudu hukumnya adalah wajib jika ingat. Wajib jika ingat, dan jika lupa maka tidak apa-apa. Mereka menggabungkan antara hadis ini, la wudu'a liman lam yadhkur smallah alaih, dengan hadis yang menunjukkan dimaafkannya orang-orang yang lupa, atau dalil-dalil yang menunjukkan dimaafkannya orang yang lupa, semacam Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtona. Maka digabung hadis-hadis tentang tentang hal ini. Kemudian disimpulkan, wajib jika ingat. Kesimpulannya adalah wajib jika ingat, dan tidak mengapa jika jika lupa. Ini pendapat yang dipilih Ibnu Qudamah di Murni, demikian juga dipilih oleh penulis Sifat Wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang menyebabkan perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah status hadis. Ya. Hadis ini la salata liman la wudu alahu wa la wudu aliman lam yadhkismullah alaih, ini diperselisihkan ulama statusnya. Imam Ahmad mendhaifkannya. Imam Ahmad menilainya sebagai hadis yang dhaif dan beliau katakan tidak ada hadis yang sahih tentang masalah ini, tentang masalah bismillah dalam wudu. Dan ini yang dan pendapat ini yang diambil oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, sehingga Syaikh Ibnu Utsaimin termasuk ulama yang berpendapat bahasanya bismillah dalam wudu hukumnya adalah sunnah dan tidak wajib. Dan sebagian ulama mensahihkan hadis ini, di antaranya adalah Syaikh Al-Albani rahimahullah taala, demikian juga Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah taala menilai hadis ini sebagai hadis yang sahih. Oleh karena itu, maka Syaikh Abdul Aziz bin Baz berpendapat bahasanya tasmiyah dalam wudu, bismillah dalam wudu adalah satu hal yang wajib. Namun namun tidak mengapa jika lupa. Menimbang dalil-dalil yang lain. Maka kesimpulan tentang masalah ini, maka pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan ini wajib dalam kondisi ingat dan tidak mengapa jika orang itu lupa. Jam'an bainal adillah, dalam rangka mengkompromikan berbagai dalil dalam masalah ini. Kemudian adzikru ba'dal farahi minal wudu'i, zikir yang diucapkan setelah selesai berwudu, yaitu mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu. Asyhadu maknanya adalah aku mengikrarkan dengan hatiku, mengakui dengan hatiku, kemudian kuucapkan dengan lisanku. Karena syahadah dalam bahasa Arab maknanya adalah nutkun wa ikhbarun, adalah ucapan lisan yang menceritakan apa yang menjadi isi hati. Syahadah itu ucapan aslinya min syuhudu syai', yang maknanya adalah huduruhu wa ru'yatuhu, menghadiri dan melihat sesuatu. Maka seorang yang bersyahadat la ilaha illallah, asyhadu alla, orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka seakan-akan bahasanya dia menceritakan isi hatinya, dia menceritakan isi hatinya dengan dia ucapkan dengan lisannya, seakan-akan dia melihat perkara ini dengan mata kepalanya. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya dia benar-benar yakin tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Keyakinannya tentang kebenaran bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah adalah seakan-akan sebuah realita yang dia lihat sendiri, sehingga tidak mungkin ada satupun orang yang bisa menggoyahkan keyakinannya. Karena dia lihat sendiri. Seakan-akan dia lihat sendiri bahasanya. Tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Maka orang mau bilang apa begini begitu, maka dia tidak akan menggubrisnya. Karena dia lihat sendiri. Dengan mata kepalanya bahasanya. Tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah maknanya la ma'budah hakun atau bihaqin illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan dalam la ilaha illallah pernah kita bahas di ketika membahas kitab ini, bahasanya di sana ada an-nafyu dan di sana ada al-itsbat, ya, ada peniadaan dan ada penetapan peniadaan dari sesembahan selain Allah, yaitu la ilaha, dan penetapan dan keyakinan serta pengumuman bahwasanya yang hanya yang berhak disembah hanyalah Allah. Nah, kata-kata wahdahu itu adalah taukid penguat untuk rukun isbat. Sedangkan la syarikalah adalah adalah kata-kata penguat untuk rukun an-nafyu. Setelah itu kemudian kita bersadar bahasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Dan ini adalah sifat yang adalah kedudukan yang terbaik yang didapatkan oleh seorang manusia ketika dia menjadi orang yang benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah li'annahu a'badunnas, karena beliau adalah manusia yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan manusia yang paling tahqiqan benar-benar merealisasikan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita katakan beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala karena beliaulah pembawa risalah yang agung, misi yang mulia yaitu al-Islam kepada seluruh manusia, bahkan seluruh manusia dan jin. Kemudian disebutkan di akhir hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang balasan orang yang berwudu dengan baik kemudian mengucapkan zikir ini. Maka jika seorang itu berwudu dengan baik dan mengucapkan zikir ini, maka Nabi katakan futihat lahu abwaabul jannati tsamaniyah, dibukakanlah untuknya pintu surga yang 8, jumlahnya yadkhulu min ayha syaa. Dia bisa dan dipersilahkan masuk untuk masuk ke surga melalui pintu mana sajakah yang dia kehendaki. Maka hadis ini menunjukkan adanya surga. Adanya adalah satu hal yang di antara pokok keimanan dan di antara syarat orang untuk disebut beriman dengan hari akhir adalah beriman dengan adanya surga yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya adanya pintu surga. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya pintu surga jumlahnya ada 8, berbeda dengan pintu neraka yang jumlahnya ada 7 sebagaimana nas Al-Qur'an. Maka pintu neraka jumlahnya 7 berdasarkan Al-Qur'an, sedangkan pintu surga jumlahnya 8 berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini menunjukkan adanya manusia-manusia yang dipersilahkan masuk ke surga melalui pintu mana saja yang dia kehendaki. Dan di antara mereka, manusia yang mendapatkan kemuliaan semacam ini adalah manusia yang membiasakan dirinya untuk berwudu, setelah selesai berwudu, mengucapkan syahadat. Dan hadis ini di antara dalil menunjukkan fadilah dan keutamaan kalimat syahadat. Kalimat syahadat adalah kalimat yang menjadi sebab terbukanya pintu-pintu surga. Dan dalam dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya ada dua hal yang wajib kita imani terhadap Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita mengimani beliau sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bantahan terhadap orang yang uhulu, orang yang berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga memuja-muja Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mempertuhankannya dan memberikan kepadanya sifat-sifat ketuhanan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Sebagian orang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang berlebihan sampai mengatakan inna min judika dunya wa dharatiha wa inna min ilmika ilmul lawhi wal qalami. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Wahai Rasul, sebenarnya di antara bentuk kedermawananmu, sebagian dari kedermawananmu adalah dunia dan saing dunia, yaitu akhirat. Dan di antara sebagian dari ilmumu adalah ilmu tentang pena takdir, ilmu tentang isi lauhil mahfud, dan pena takdir. Demikian dalam sebuah bait-bait syair yang terkenal dengan sebutan Qasidah Busiri, yang terkenal dengan sebutan Qasidah Burdah, yang qasidah ini menjadi wirid. Qasidah ini menjadi wirid sebagian orang. Jadi ada orang namanya disebut mengamalkan Qasidah Burdah. Yang dimaksud mengamalkan itu bukan mengamalkan kandungan isinya, namun mewiridkannya di waktu-waktu tertentu dengan membacanya sekian kali sekian kali dan ini di waktu dibaca beberapa kali dalam rentang waktu selama berapa kali. Ada yang mewiridkan mengamalkan Qasidah Burdah misalnya seumur hidup misalnya, maka seumur hidup dia mengucapkan kalimat ini yang merupakan kalimat kemusyrikan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di Syarah Wasithiyah, penyair ini mengatakan sebagian padahal sudah tidak ada lagi sisanya. Sebagian di antara kedermawanmu dunia dan pesaing dunia yaitu akhirat, padahal sudah tidak ada lagi yang lainnya. Ya kalau enggak dunia, akhirat sudah habis. Masih dikatakan sebagian kedermawananmu. Kemudian yang kedua kita katakan Rasuluhu, kita berkeyakinan bahasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kalimat untuk bantahan terhadap orang yang tafrid, orang yang meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak menganggap terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dilakukan oleh para pemuja akal yang demikian mudahnya mereka menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dirasa tidak sesuai dengan akal. Ya, sebagaimana kaidah penting As'ariyah yang diletakkan oleh Al-Fakhru Ar-Razi, yang dia sebut dengan Al-Qanun Al-Kulli, kaidah umum. Kaidah umum, kaidah mendasar. Dia katakan bahwa apa kaidah qanun al-kulli yang dia maksudkan, yaitu jika nakli bertentangan dengan akli, maka kudima al-aklu al-nakli, maka dimenangkanlah logika, rasio daripada nakli, daripada dalil wahyu. Maka ini adalah bentuk peremehan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak selayaknya atau yang tidak seharusnya dimiliki oleh orang yang faham dan yakin bahasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan seorang manusia yang berbicara dengan berdasarkan wahyu dan bukan akal pikiran sendiri. Kemudian bacaan berikutnya adalah Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku di antara orang-orang yang banyak bertobat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Diriatkan oleh Tirmidzi dan hadisnya dihasankan, dinilai hasan oleh Al-Albani. Maka dua doa ini bisa digabung setelah kita mengucapkan syahadat, kemudian disambung dengan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Maka kita meminta, sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar termasuk tawabin, orang yang banyak bertobat. Tawabin jamak dari tawab, dan tawab adalah termasuk sifat mubalaghah atau sirah mubalaghah, yang artinya berarti banyak dan sering bertobat. Dan tobat dalam bahasa Arab artinya adalah arujuu, adalah kembali. Sedangkan secara istilah, ya, maka secara istilah tobat adalah arujuu min maksiatillahi ta'ala ila ta'atillahi. Ada seorang itu kembali dari maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia tinggalkan maksiat dan dia kembali mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka maksiat itu bukan hukum asal manusia. Karena hukum asal manusia, fitrah manusia adalah taat. Oleh karena itu orang yang bertobat dari maksiat dikatakan kembali. Disebut kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan tobat hukumnya wajib dari semua dosa. Wajib bertobat dari semua dosa, baik besar ataupun kecil. Maka jika maksiat itu antara seorang hamba dengan Allah, ya, dan tidak berkaitan dengan hak manusia, maka syarat sah tobat, ya, agar disebut tobat yang sempurna, tobat yang diterima, syarat tobatnya ada tiga. Yang pertama adalah segera melepaskan diri dari maksiat. Maka bukanlah orang yang bertobat yang mengatakan bertobat namun tidak berhenti dari maksiat. Kemudian yang kedua, menyesali apa maksiat yang telah dikerjakan dan dilakukan. Dan bentuk menyesal dan tanda dia menyesal, dia sedih ketika dia teringat dosanya, bukan malah bangga. Bukan malah setelah dia berhenti bermaksiat dia ceritakan kemaksiatannya dengan penuh kebanggaan, dengan penuh kegembiraan. Nah, namun tanda orang itu menyesal dan bukti seorang itu menyesal, dia sedih dan marah terhadap dirinya sendiri karena telah melakukan pelanggaran, bukannya bangga dan gembira. Kemudian yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulanginya selama-lamanya. Yang menjadi syarat adalah bertekad untuk tidak mengulangi dan bukan tidak mengulangi. Maka boleh jadi seorang itu telah bertobat kemudian mengulangi maksiat yang dia kerjakan. Fa in fuqida, maka jika hilang salah satu dari tiga syarat ini, maka tobat tersebut adalah tobat yang tidak sah. Dan jika maksiat tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, ya, maka tobatnya, syarat sah tobat ada empat. Tiga tadi ditambah dengan ayat bera' min sahibiha, telah membersihkan masalah, membebaskan diri, membebaskan masalah dari hak manusia. Fa in kanat malan aw nahwahu, jika tobatnya adalah berupa harta atau semisalnya, maka bentuknya adalah mengembalikannya. Ya, misalnya tobat dari mencuri, maka dia wajib pulangkan barang yang telah dia curi. Jika telah rusak dan habis, wajib dia ganti dan dia pulangkan. Demikian juga korupsi, ya, maka orang itu tobat dari korupsi, ya, ketika dia pulangkan semua harta yang pernah dia ambil yang bukan haknya, udah habis, ya, dia wajib cari kemudian dia pulangkan sebesar apa yang telah semua sebesar apa yang pernah dia ambil. Wa in kana had, dan jika dosa berkaitan dengan orang lain itu berupa had qadzaf, dia menuduh orang lain dengan tuduhan zina tanpa bukti, maka bentuk tobatnya adalah makkanahu minhu. Dia memberikan kesempatan kepada orang tersebut, ya, mempersilahkannya untuk memberikan hukuman dan melaporkannya, melaporkan permasalahan sehingga dia mendapatkan hukuman, atau talaba afwahu, meminta maafnya. Wa in kanat ghibatan, dan jika bentuknya adalah riba dan caci maki, ya, meskipun dengan kedok dan alasan ngaji namun isinya ribah dan caci maki, maka cara tobatnya jika dia mau bertobat, dan tentu orang itu akan bertobat kalau faham kalau dia salah, karena langkah awal, modal awal orang untuk bertobat kalau merasa salah. Oleh karena itu ahli bidah sulit untuk bertobat, ya. Kenapa? Karena tidak merasa salah, ya. Maka ahlul ghibah wal fitnah juga sulit untuk bertobat, ya, jika tidak merasa salah. Apa yang harus saya tobati? Maka jika seorang itu ingin bertobat dari ghibah yang dia kerjakan, maka di sini penulis mengatakan istahallahu minha, meminta halal, datang minta maaf, ya, kepada orang yang telah dia caci maki di internet atau dia caci maki dan dia bongkar rahasianya di majelis-majelisnya, ya, dengan atas nama cemburu atas agama, meskipun hakikatnya adalah ghibah dan dusta. Maka di sini penulis mengatakan istahallahu, datang dan minta maaf, meminta halal karena ghibah yang telah dia kerjakan. Ya. Ini pendapat sebagian ulama tentang masalah tobat dari ghibah. Mereka mengatakan minta halal, datang minta maaf secara total, secara mutlak. Dan pendapat yang lebih baik tentang masalah ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Al-Qayyim di kitab beliau Wabilus Sayyib, dan beliau katakannya adalah pendapat gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Bahasanya bentuk tobat dari riba adalah dirinci. Jika riba tersebut telah sampai, riba dan caci maki tersebut telah sampai ke telinga orang yang diriba. Orang yang diriba telah tahu kalau dia diriba oleh seseorang, dicaci maki dan dinodai kehormatannya oleh seseorang, ya, maka wajib datang minta maaf. Yang kedua, jika dia tidak tahu, ya, jika dia yakin, bahasanya orang yang dia riba tidak tahu. Dia yakin orang yang dia ghibah belum tahu kalau dia pernah mengghibahnya, maka tidak perlu datang minta maaf, akan tetapi cukup dengan dia memberikan ralat, dengan memuji-muji orang tersebut di majelis dia melakukan ghibah dan mencaci makinya dan menundai kehormatannya, dan memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang telah dia jadikan sebagai bahan gunjingan. Alasan kenapa memberikan rincian semacam ini, karena dalam kondisi kedua, jika dia meminta maaf itu cuma akan menimbulkan syarrun, fasadun, keburukan atau keburukan yang lebih besar. Semula orangnya itu biasa-biasa saja, namun karena hubungan itu bisa jadi malah retak. Ya, ketika dia tahu ternyata teman dekatnya ini pernah mencaci maki dirinya, nah, padahal kok kemarin dia ya akrab, baik, dia nggak paham kalau ini temannya ini baik di mukanya, padahal di belakangnya menghabisinya. Maka sebelum dia datang minta maaf, ya, dia biasa-biasa saja. Namun setelah datang maaf, saya minta maaf pernah mengunjing kamu, menjelek-jelekanmu di sini dan di situ. Wah, itu malah semula karena tidak tahu itu biasa-biasa saja, malah jadi retak hubungan gara-gara pengakuan datang dan mengaku minta maaf. Oleh karena itu, maka berdasarkan firman Allah, wallahu la yuhibbul fasad, Allah tidak menyukai kerusakan, maka Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Al-Qayyim berpendapat dalam kondisi yang kedua tidak perlu datang minta maaf, karena itu tidaklah mewujudkan kecuali al-fasad. Dan wallah la yuhibbul fasad. Kemudian wajib ayatuba, dan wajib bertobat dari semua dosa. Gimana kalau orang itu bertobat sebagian dari dosanya dan belum bertobat dari sebagian yang lain? Sahkah tobatnya? Fa in taba min ba'diha, maka jika dia bertobat dari sebagian dosa yang dia kerjakan namun belum bertobat dari sebagian yang lain, ya, dia punya beberapa dosa, ya, namun dia tobat dari sebagiannya dan dia tidak tobat dari sebagian yang lain. Dia punya dosa isbal dan pacaran. Isbalnya tobat, dipotong celananya, namun pacarannya masih terus jalan. Sahkah tobatnya? Maka pendapat yang rajih dalam masalah ini, ulama khilaf tentang keabsahan tobatnya. Diperselisihkan keabsahan tobatnya. Dan pendapat yang kuat dalam masalah ini yang dipilih oleh An-Nawawi di Radu Salihin dan para ulama yang lain adalah tobatnya sah. Sahat taubatuhu inda ahlil haq. Maka sah tobatnya menurut pendapat yang paling kuat. Sah tobatnya dari dosa yang dia tobati. Wabaki alaihi albaki. Dan tetap tersisa apa yang masih tersisa. Adapun dosa yang lain tetap dia berdosa. Dan ketelah bahasanya tobat itu labudah haruslah ada di zaman diterimanya tobat. Ada dilakukan di waktu diterimanya tobat. Jika dia bertobat di waktu yang tidak diterimanya tobat, maka tobat tidak bermanfaat baginya. Dan waktu tidak diterimanya tobat adalah ingdal ghorroh, ketika nyawa telah sampai kerongkongan atau tenggorokan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wajal yaqbalu taubatal abdi malam yughahir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima tobat seorang hamba selama nyawanya belum sampai ke tenggorokannya, selama proses kematian belum berlangsung pada dirinya. Kalau dia sudah dalam keadaan sakaratul maut, maka tobat ketika itu tidak diterima. Sebagaimana tobatnya Fir'aun ketika dia dalam sakaratul maut, tidak Allah terima. Al-ana waqad asaita min qablu. Apakah sekarang kamu baru tobat wahai Fir'aun? Kata Allah Subhanahu wa taala, sudah sekarat, sudah mau mati, baru aman tuh aku beriman dengan Tuhannya Bani Israel. Maka Allah katakan al-ana waqad asaita min qablu. Padahal engkau telah durhaka di waktu sebelumnya. Diatkan oleh Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Dan ghagharah maknanya adalah sampainya nyawa ke tenggorokan. Dan yang kedua, waktu tidak diterimanya tobat setelah matahari muncul dari tempat tenggelamnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diatkan oleh Muslim, mantaba qabla an tatlu asyamsu, siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya, taballahu ta'ala alaihi, maka Allah ta'ala menerima tobatnya. Kemudian yang kedua, setelah kita selesai berwudu, kita meminta kepada Allah agar termasuk minal mutatahhirin, termasuk orang yang bersuci atau suka bersuci. Mutatahhir adalah sifatun mubalaghatun atau sighatun mubalaghatun, sehingga maknanya adalah gemar bersuci. Dan apa itu bersuci? Bersuci adalah an-nadhafah, adalah kebersihan, menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Dikarenakan tobat adalah membersihkan batin dari kotoran dan daki dosa, dan wudu adalah toharah, adalah kebersihan untuk sisi lahir badan manusia dari berbagai hadas yang menghalangi seorang untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka satu hal yang sangat cocok dikumpulkannya dua hal ini dalam doa ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sini Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang sering bertobat, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang gemar bersuci. Maka yang Allah cintai adalah orang yang gemar bertobat, demikian juga yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita orang yang gemar bertobat. Karena manusia yang bertakwa dan orang yang saleh ya, bukanlah orang yang tidak punya dosa. Manusia yang bertakwa dan orang yang saleh bukanlah orang yang tidak punya kesalahan. Akan tapi orang yang bertakwa dan orang yang saleh adalah orang yang mudah sadar ya, dan menyadari kalau itu dosa, kemudian bertobat darinya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulubani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinilai hasan oleh Al-Albani dan ditaifkan oleh sebagian ulama yang lain. Sebenarnya setiap manusia itu punya banyak kesalahan, dan sebaik-baik orang yang punya banyak kesalahan adalah orang yang berulang kali bertobat. Maka yang Allah cintai adalah orang yang berulang kali bertobat. Ya, karena manusia mesti memiliki kesalahan. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa yang Allah sediakan untuknya surga seluas langit dan bumi, ya Allah katakan ya uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, maka Allah katakan mereka adalah orang-orang yang idza fa'alu fahisyatan aw dzulamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Di surat Ali Imran Allah katakan bahasanya orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang jika mereka melakukan perbuatan dosa besar atau dosa kecil, dzakarullaha, mereka ingat Allah. Ingat kalau ini mudah ingat dan mudah cepat diingatkan bahwasanya ini dilarang oleh Allah, ya. Dzakarullaha, mereka ingat ini larangan Allah, fastaghfiru li dzunubi, lalu mereka segera bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Ya. Maka orang yang bertakwa adalah bukanlah orang yang ketika dinasihati, bukanlah sifat dan ciri orang yang bertakwa, orang yang ketika dinasihati dan diingatkan berkilah kesana kemari, ya. Intinya ngeyel, mutar-mutar, intinya tidak mau dinasihati. Namun orang yang bertakwa, ciri orang yang saleh adalah orang yang mudah diingatkan, mudah ketika diingatkan. Ini adalah aturan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka langsung takut kepada Allah dan segera bertobat. Ya. Dzakarullaha, maka jika mereka berbuat salah kemudian diingatkan, maka mereka ingat ini adalah aturan Allah, fastaghfiru li dzunubihim, lalu mereka segera bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan mereka yakin bahasanya tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam di surat Al-Anfal Allah katakan bahasanya orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang jika disebut nama Allah wajilat qulubuhum. Idza dzukirsmullah wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah maka hatinya langsung merasa takut. Sebagian di antara makna ayat ini sebagaimana penafsiran sebagian ahli tafsir maknanya adalah jika dikatakan kepadanya, diingatkan kepadanya, ya akhi ittaqillah, maka dia langsung ketakutan dan meninggalkan maksiat yang dia kerjakan. Itu yang dimaksud idza dzukirullah wajilat qulubuhum. Itu ketika ada orang ingatkan, ketika dia terjemus terjatuh dalam ketergelinciran, kemudian ada orang yang datang mengingatkan, wahai saudaraku, takutlah kepada Allah, ingatlah bahasa ini adalah satu hal yang dilarang oleh Allah. Allah melarangmu untuk melakukan hal ini, maka wajilat qulubuhum. Ketika dia diingatkan ini larangan Allah, langsung hatinya berdebar kencang, ketakutan, dan yang keluar dari mulutnya astagfirullah, astagfirullah, bukannya tapi kan, terus muter-muter, lu kan begini, lu kan begini. Intinya membela diri dan udahlah, kamu gak usah ngeyel, jadi orang baik saja, ngakui saja kalau dosa. Ngeyel malah tambah banyak dosanya. Ngeyel, mutar-mutar itu cuma akan menambah dosa. Nah, orang yang bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza dzukirsmullah wajilat qulubuhum." Jika disebutkan, diingatkan dia dengan nama Allah, maka hatinya akan akan ketakutan, mukanya akan merah padam, bukan marah, namun izin, namun malu, namun takut. Dan langsung akan berhenti. Bukan kemudian orang yang ketika diingatkan jika diingatkan itu dosa. Allah katakan di surat Al-Baqarah ada orang yang ketika diingatkan ini sebuah dosa dan kesalahan, maka Allah katakan dia akhzatul izzatu bil izmi. Maka ada tipe orang yang ketika diingatkan bahasanya ini adalah sebuah kesalahan, sebuah keburukan, maka akhzatul izzatu bil izmi, maka keluarlah sombongnya bil ithmi, untuk dalam mengerjakan dosa. Maka ada orang yang Allah katakan ketika dia diingatkan ini dosa, maka dia muter-muter untuk melegalkan, menjustifikasi dan membenarkan dosanya. Wah, ini saya begini ini ya, ini dalam rangka dakwah, dalam rangka ini, kamu jangan SMS-an sama perempuan, jangan semalaman ngadep internet chattingan. Mutar-mutar. Wah, ini kan dalam rangka dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian malah keluar ayat ini dan itu, mengeluarkan hadis ini dan itu. Ini berbahaya. Yang Allah katakan ini adalah kelakuan sebagian orang ketika diingatkan dengan aturan Allah, akhdzatul aizatu bil ithmi. Dia malah muncul sombongnya, muncullah kesombongannya, dan itu kesombongan untuk membela dosa yang dia kerjakan. Nasallallahu salama wal afiyah. Kemudian bacaan yang lain dari setelah selesai wudu adalah mengucapkan sebagaimana doa kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi tiada sembahan yang berhak disembah melainkan dirimu, dan aku mohon ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri dan Sa'ad bin Malik. Subhana Allahumma wa bihamdika, subhana di sini adalah isim yang menggantikan masdar. Seharusnya tasbih. Nah, tasbih diganti dengan subhana. Sedangkan subhana ini dibaca dengan mansub subhanaka, dikarenakan adanya fi'il yang dibuang. Takdirnya usabihuka tasbihan, yang tasbih ini diganti dengan subhana, sehingga usabihuka subhana. Kemudian usabihunya dibuang sehingga jadilah subhanaka. Artinya, aku sucikan engkau dan aku sucikan engkau ya Allah dari segala keburukan dan kekurangan. Dan ada yang mengatakan ketika wa bihamdika di sini takdirnya adalah aku sucikan engkau ya Allah muktarinan bihamdika, seraya sambil memujimu. Maka orang yang mengucapkan subhanaka Allahumma, maka seharusnya ada dalam benaknya dan dalam hati dan pikirannya, aku mensucikan Allah dari segala kekurangan. Dan telah kita sampaikan dalam majelis yang lewat, bahasanya kekurangan yang dimaksudkan sebagaimana kata Syaikhul Utsaimin adalah kekurangan dari tiga hal. Yang pertama adalah kekurangan dari segala sifat-sifat jelek, mati, tuli, bisu. Dan yang kedua adalah kekurangan dari hal yang jelek, dari sifat-sifat yang baik, semacam lupa dalam ilmu, kemudian tidur dan ngantuk dalam hidup, dan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari serupa dengan makhluk. Karena satu hal yang sangat-sangat jelek ketika zat yang sempurna diserupakan dengan makhluk yang serba kurang dan hina. Astaghfiruka, aku memohon maghfirah untuk kepadamu. Dan maghfirah itu mencakup dua hal, tidak mendapatkan hukuman dan ditutupinya dosa. Wa atubu ilaika, dan aku bertobat, yaitu aku kembali kepadamu. Di akhir hadis disebutkan Nabi mengatakan tentang balasan orang yang mengucapkan zikir ini. Maka siapa yang membaca zikir ini setelah selesai berwudu, dia mengucapkan subhanaka Allahumma dan seterusnya, maka bacaannya itu akan tercatat dalam satu riqin, satu tempat, kemudian tempat ini kemudian tubi'a bitabi'in, dipatri dengan satu patri, yang patrinya ini, patri penutupnya ini tidak akan dibuka sampai hari kiamat tiba. Kemudian zikir berikutnya adalah azzikru indal khuji minal manzil, zikir yang diucapkan ketika keluar dari rumah. Yaitu bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Diriatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadis ini dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di akhir hadis disebutkan orang yang mengucapkan zikir ini pada saat dia keluar dari rumah, yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya. Maka dikatakan kepadanya, kufita wa wukita wa hudita. Engkau dicukupi dari segala kejelekan, ya, dicukupi wa wukita dan dijaga dari segala keburukan, wa hudita dan diberi petunjuk. Maka orang yang mengucapkan kalimat yang ringan ini akan mendapatkan tiga hal yang besar-besar dan agung-agung. Kifayah, waqayah, dan hidayah. Kecukupan, penjagaan dari segala keburukan, dan petunjuk. Wa tanaha anhu syaitan. Dan jika orang itu keluar dari rumah membaca doa ini, maka setan menyingkir, menjauh. Fayaqulu lisyaitanin akhar, maka dia berkata kepada kawannya, sesama setan yang ingin goda orang ini. Ya. Maka setan yang telah dengar kalau dia membaca doa ini menyingkir, kemudian datanglah temannya mau menggoda orang tersebut, maka setan yang pertama ngasih nasihat sama setan yang kedua. Apa nasihatnya? Kaifala kabirojulin, mau kamu apakan? Seorang yang qad hudiya wa kufiya wa wukiya, mau kamu apakan? Gak bisa, sia-sia. Kaifa birojulin, maka bagaimana dengan seorang, mau kamu apakan seorang yang telah mendapatkan hidayah, telah dicukupi oleh Allah, telah mendapatkan penjagaan dari Allah. Mentok. Sia-sia kamu goda orang ini. Udahlah, cari orang yang lain saja yang enggak baca doa ini. Nah, goda dia, ganggu dia. Ini orang ini enggak usah. Repot, cuma dapat repot tok. Cuma dapat capek tok. Cari yang lain yang enggak baca doa ini. Itu nasihat setan pertama pada setan yang kedua yang mau goda orang ini. Maka bacaan ini bismillahi dengan nama Allah, dan tadi kita sampaikan makna bismillah adalah ya, bijami ismillah, ya, dengan semua nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah, aku serahkan semua urusanku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang membaca doa ini, yuqalu lahu, akan dikatakan kepadanya. Siapa yang mengatakan? Mungkin Allah sendiri dan mungkin ya, salah seorang malaikat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala atau malaikat mengatakan, kufita wa wukita wa hudita. Kufita, engkau diberi kifayah. Kifayah dari apa? Surifa anka syara, dipalingkan darimu segala keburukan. Ketika ada keburukan mau mendekatimu, maka dia belok, ya, sehingga tidak jadi mendatangimu. Wa wukita, mendapatkan wiqayah atau waqayah. Apa yang dimaksud wiqayah? Terjaga dari segala hal yang samar, ya, berupa gangguan dan keburukan. Dijaga dari segala gangguan dan keburukan yang samar, yang tidak kelihatan, yang tidak nampak. Itu wiqayah. Kemudian wahudita, dan mendapatkan hidayah. Yaitu mendapatkan hidayah taufik, sehingga meniti jalan yang hak dan jalan yang benar, di mana engkau diberi taufik untuk takdim dikrilah, untuk mengutamakan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala begitu keluar rumah. Dan tidak, dan terus menerus engkau mendapatkan hidayah dalam semua perbuatanmu, mendapatkan taufik dalam semua perbuatan dan perkataan serta keadaanmu. Subhanallah, ya, taufik Allah janjikan bagi orang yang keluar dari rumahnya dengan membaca kalimat yang ringan. Ya. Seandainya ganjarannya adalah satu saja, sudah sangat besar ganjarannya. Apalagi ini dapat balasan tiga hal yang semuanya sangat penting dalam hidup manusia, yang semua orang membutuhkannya. Nah, kenapa orang kok gak mau mengucapkannya? Ya, padahal sudah ngaji bertahun-tahun, namun gak mengucapkannya. Padahal ini satu fadilah saja, satu keutamaan saja sudah sangat-sangat besar yang tidak terbayangkan nilainya. Seandainya pahalanya adalah hidayah saja, yang di sini maknanya adalah taufik, ya, akan mendapatkan taufik dan akan dibimbing sehingga hanya meniti kebenaran dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam keadaan dan sikap. Masya Allah, ini satu hal yang sangat-sangat besar dan satu hal yang sangat-sangat bernilai. Maka sungguh kita telah menyia-nyiakan banyak hal dengan kelalaian kita dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tanaha anhu, maka setan ba'uda menjauh darinya. Lalu dia berkata kepada setan yang kedua, yaksid, yang punya keinginan untuk mengganggu orang ini. Wa ikhlalahu, dan mengganggunya. Kaifalaka birob julid, bagaimanakah engkau dengan seorang, artinya, mabakialaka yadun, yadun di sini bermakna kuatun. Engkau tidak punya kekuatan, untuk mengganggu seorang yang telah diberi hidayah oleh Allah untuk mengingat Allah. Wa kufiya syarraka, dan telah Allah cukupi, Allah lindungi dari gangguanmu. Wa wuqiya min makrika wa kaidika, dan telah Allah jaga dari makar dan tipu dayamu. Itulah ini satu hal yang sia-sia. Jika kamu mau coba-coba ganggu orang ini, kamu balik saja, balik kanan, cari yang lain. Kemudian yang terakhir dari doa yang kita baca kesempatan pagi hari ini, dan ini adalah doa yang lain untuk keluar dari rumah, adalah ucapan Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. An adilla au udalla, jangan sampai aku sesat dan jangan sampai ada orang yang menyesatkan diriku. Au azilla au uzalla, jangan sampai aku tergelincir dan jangan sampai ada orang yang menyebabkan aku jatuh dalam ketergelinciran. Al-lima auto udlama, ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai mendolimi, menganiaya orang lain, atau aku didolimi dan atau dianiaya oleh orang lain. Dan aku berlindung kepadamu an ajahala, jangan sampai aku itu usil dengan orang lain. Au yujahala alayya, atau ada orang yang usil terhadap diriku. Sahabat yang beratkan hadis ini adalah Ummu Salamah, yang namanya aslinya adalah Hindun binti Umayyah Al-Makhzumiyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunda kita Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nama aslinya Hindun. Maka ada Hindun istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada Hindun istri Abu Sufyan. Ya. Kalau ada Hindun istri Nabi, Hindun binti Abi Umayyah, dan ada Hindun istri Abu Sufyan yaitu Hindun bin Utbah. Nah. Maka kita minta perlindungan kepada Allah, kita berlindung kepada Allah an adillah, yaitu an adillah fi nafsi, aku tersesat. Dan sesat adalah kebalikan dan lawan kata atau antonim dari al-huda, petunjuk, hidayah. Aslinya dalam bahasa Arab, dhollat itu dalam kalimat dhalla syai'u artinya doa, hilang. Manasnya hilang. Dan seorang itu dikatakan dhalla anit tariq, dalam bahasa Arab maknanya adalah hara, bingung, kebingungan cari jalan. Au udalla maknanya ayudillani ghairi, atau ada orang yang menyesatkan aku. Au azilla au uzalla, dua kata ini diambil dari kata-kata zalah yang artinya adalah al-khata, kesalahan. Maka kita minta perlindungan dari an azilla yang artinya ukhti'u min nafsi, aku sendiri berbuat yang salah, atau orang lain menjatuhkan aku dalam kesalahan. Atau bukan. Atau maknanya adalah uqi'u ghairi bihi, aku jumuskan orang lain dalam kesalahan. Sedangkan makna yang kedua yaitu uzalla, maknanya adalah ada orang lain yang menjatuhkan aku, menjerumuskan aku dalam kesalahan. Demikian pula kita minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai kita berbuat zalim atau dizalimi. Al-lima atau ulama semuanya diambil dari kata-kata zalim, yang artinya adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang dimaksud al-lima artinya adalah meminta perlindungan, jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang lain atau kepada diri sendiri. Zalim kepada diri sendiri sama dengan semua maksiat. Kemudian yang kedua, an-udlama, minta perlindungan, jangan sampai dizalimi, artinya jangan sampai ada orang lain yang mendzalimiku. Kemudian yang terakhir, kita meminta perlindungan kepada Allah, an-ajahala au yujahala alaya, jangan sampai saya itu usil atau ada orang usil pada aku. Yang dimaksud an-ajahala adalah kita mohon perlindungan kepada Allah, jangan sampai berbuat sebagaimana perbuatan al-juhala, orang-orang yang bodoh. Orang-orang bodohlah orang yang melakukan perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, dan itu ganggu orang. Usil, teriak-teriak gak ada manfaatnya, ganggu orang, atau punya ide-ide kreatif untuk ngusili orang. Itulah perbuatan juhala. Yaitu apa? Astaghil fi syai'in la ya'nini. Aku sibukkan diriku dengan satu hal yang tidak manfaat untuk diriku dan ganggu orang. Udah manfaat, enggak manfaat untuk diriku dan orang lain dapat gangguannya lagi. Sedangkan makna yang kedua, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan diusili orang lain. Ayya ja'ala ghairi 'alayya. Jangan sampai ada orang lain yang usil kepada aku. Yaitu apa? Menyikapiku dengan sikap al-juhala, orang-orang yang bodoh, bisafaha wal mujadalah, yaitu ada orang yang ngejak debat, yang debat yang sia, debat kusir yang sia-sia, atau safaha, perbuatan orang yang safaha itu artinya qillatul akli, perbuatan ada orang yang bersifat melakukan kepada diriku perbuatan-perbuatan yang menunjukkan qillatul aklihi, pas-pasannya akalnya. Wa nahwi himadan, semacam itu. Maka dalam hadis ini terdapat pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dan penjelasan tentang jalan untuk bagaimanakah cara memohon perlindungan ketika keluar dari rumah. Maka semuanya adalah semua yang Nabi sebutkan dalam hadis ini adalah satu keburukan, dolalah itu keburukan, zallah wal khata adalah keburukan, az-zulmu adalah keburukan, dan al-jahlu ya, bimakna adamul amal bil ilmi, itu adalah juga keburukan. Maka al-jahlu itu ada dua macam sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Iqtida' Siratal Mustaqim. Yang pertama adalah adamul ilmi dan yang kedua adalah adamul amal bil ilmi. Ya. Orang itu disebut al-jahlu ketika dia tidak punya blank, tidak punya ilmu, ya, tidak tahu, ya. Maka dia disebut al-jahlu. Demikian juga termasuk al-jahlu adalah adamul amal bil ilmi, tidak beramal dengan ilmu, dan inilah yang dimaksud dengan al-jahlu di hadis ini, yaitu adamul amal bil ilmi. Orang itu tahu usil itu tidak baik, namun kadang orang usil, nah, kadang orang itu kumat usilnya, aslinya orang baik-baik, namun ya kalau pas gak kumat usilnya, pas kumat usilnya jadi orang jelek. Kenapa orang itu usil? Dia gak mengamalkan ilmunya. Aslinya dia tahu, ganggu orang itu satu hal yang tercela, satu hal yang buruk. Ya, ganggu kenikmatan orang lain, ya, ganggu orang lain lagi jalan, kemudian tiba-tiba ditabrak dari belakang. Kemudian ada, wah malam-malam tak pura-pura dari jadi pocong dan hantu. Ini usilnya orang. Orang itu tahu kalau orang kalau berbuat usil, berbuat jelek itu ya, jelek, satu lain jelek. Ya. Namun kenapa dikerjakan? Nah, ini al-jahlu, adamul amal bil ilmi. Dia tahu kalau menyembunyikan sandal temannya atau menyembunyikan satu hal yang penting milik temannya itu bikin orang itu susah. Nanti setelah orang itu bingung kemudian pura-pura menemukannya, ini loh, saya temukan. Bukankah besar jasaku kepadamu? Padahal dia yang nyembunyikan. Atau kawannya mau duduk, kursi disingkirkan. Dia gembira kalau orang itu kaget, orang itu berdebar-debar. Itu al-jahlu. Maka supaya tidak dapat gangguan usilan semacam ini ketika keluar dari rumah, maka Nabi ajarkan doa, au yujahala, au yujahala, au ajahala alaiya. Ya Allah, aku keluar dari rumah ini, maka di luar rumah kemungkinan orang itu usil, itu tinggi. Ya, kalau di rumah enggak berani usil, namun kalau sama kawannya dia berani usil. Ya, maka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan punya ide-ide kreatif untuk usil. Demikian pula jangan sampai ketemu orang yang punya ide-ide kreatif untuk usil. Demikian yang kita baca dan kita kaji dalam kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, tentang la haula wa la quwata illa billah, apa perbedaan antara haula dan quwata? Ada beberapa penjelasan ulama tentang makna haula, beda haula dan quwata. Salah satunya adalah haula adalah kekuatan untuk menjauhi kemaksiatan, dan sedangkan quwata adalah kekuatan untuk melakukan kebaikan. Maka kita katakan la haula wa la quwata illa billah, kita katakan ya Allah, sesungguhnya tidak ada, aku tidak punya kekuatan untuk menghindari maksiat dan kekuatan untuk berbuat taat kecuali semata-mata anugerah dan pertolongan dari dirimu. Apa hukuman bagi pemerkosa wanita perawan? Apakah beda dengan wanita yang tidak perawan? Sama saja, hukuman pemerkosa adalah ta'zir. Ya. Dia tidak termasuk dalam kategori zina, maka tidak masuk dalam bab zina. Dia adalah satu kejahatan yang tidak ada haknya dari syariat. Oleh karena itu, maka termasuk dalam ta'zir. Ya, ya, ta'zir adalah satu hukuman yang terserah ijtihad dan keputusan seorang hakim, seorang qadhi, seorang penguasa. Maka boleh jadi dipenggal, atau boleh jadi semacam kalau di Saudi itu dipenggal, ya. Nah, atau dikasih denda 100 juta rupiah atau 1 miliar, terserah dari pertimbangan al-qadhi. Apa obat gampang sakit hati, dendam, sukar, melupakan masalah? Maka agar orang tidak mudah sakit hati, maka hendaklah dia mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudzil afwa, ambillah yang baik, ambillah yang mudah dari akhlak manusia. Khudzil afwa maknanya ambillah yang mudah dari akhlak manusia. Artinya, ya, bersikaplah mudah memahami kelakuan orang. Ya, kalau ketemu orang yang memang gaya penampilannya semacam itu, ya kita mudah memahami. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Ya, memang dia seperti itu. Dan itu dia diem seperti itu bukan karena jengkel denganmu, tapi ya memang dia sukanya diem. Jadi kita enggak sakit hati. Saya ketemu dia cuma diem saja. Kamu enggak perlu sakit hati. Itu karakternya. Dia itu enggak ada masalah dengan kamu. Ya cuma demikianlah karakternya. Mau saya kemudian ngomong demikian, kemudian dia ngomongnya keras sekali gini, jengkel sekali. Enggak usah perlu dibuat jengkel. Dia itu memang orang yang berasal dari daerah yang suka ngomong keras gitu loh. Maklum, dia rumahnya pegunungan yang biasa teriak-teriak, atau rumahnya itu pesisir yang harus berpacu dengan angin, supaya oleh karena itu ngomong harus keras. Sekarang pindah ke Jogja, jadi belum menyesuaikan diri. Dikira masih dekat pantai, dikira masih puncak gunung, sehingga harus teriak-teriak. Jangan apa aja, wajar saja, santai saja. Khudzil afwa, wa'mur bil 'urfi, dan perintahkanlah al-ma'ruf, perintahkanlah kebaikan, ya. Wa'arid 'anil jahilin. Dan jika orang tersebut berbuat keburukan kepada kita dan memang dia usil, maka Allah katakan wa'arid 'anil jahilin, cueklah dengan orang-orang yang usil. Enggak usah, jangan dimasukkan ke dalam hati, jangan terlalu ini. Dan satu hal yang patut kita yakini bahasanya, ya, kalau kita ingin ideal, maka hidup tanpa gangguan, maka tidak ada teman kecuali babi dan kera, alias di hutan. Karena tidak ada orang yang sempurna, ya. Orang yang soleh, orang yang baik, yang ngerti agama, itu bukan berarti orang yang sempurna dan tidak punya dosa dan kesalahan. Maka mesti saja ada kesalahan, mesti saja ada sikap-sikap yang bikin tidak enak. Nah, ini satu hal yang patut kita yakini. Kita jangan terlalu perfect untuk ya, cari teman itu harus yang tidak punya, tidak pernah nyinggung hati saya, tidak pernah menyakiti saya. Tidak ketemu, tidak ada demikian. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Maka jika kita mengatakan semua orang yang ganggu saya, maka dia bukan kawan saya, semuanya dekat, enggak punya teman kecuali babi dan kera, yaitu di hutan. Bagaimana jika berwudu di WC, apakah wajib berdoa ketika wudu karena keran untuk berwudu ada di WC? Maka jawabannya sebagaimana kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang masalah ini. Beliau katakan bahwasannya hukum menyebut nama Allah di WC itu adalah karohah, adalah makruh. Dan makruh itu jadi mubah indal hajah. Dan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, mengucapkan bismillah pada ketika berwudu adalah minal hajah. Sehingga ini menyebabkan hukum mengucapkan bismillah dan nama Allah di sini berubah, jadi dari semula makruh menjadi mubah. Saya sependapat dengan jadwal sholat subuh yang diundur 20-30 menit dari jadwal umum saat ini. Saya ikut sholat berjamaah di masjid dengan niat sholat sunnah, dan setelah sampai rumah saya ulangi lagi untuk sholat subuh, mohon bimbingannya. Apa yang Anda lakukan telah benar, ya, ya demikianlah seharusnya. Jika ya, jika memang subuh dikerjakan terlalu dini, maka kita ke sholat ke masjid namun dengan niat sunnah dan kemudian diulangi. Jika ada yang bilang kepada kita ketika ketika doa bersin, apakah kita jawab ketika yang mengucapkan itu seorang perempuan dan yang ini yang diberi ucapan juga perempuan, ya hamukillah, ataukah sesuai, tetap sesuai dengan hadis ya ramukallah? Jawabannya menyesuaikan, domirnya menyesuaikan. Ya. Ketika yang memberikan yang seorang yang bersin itu adalah seorang perempuan, ya yarhamkillah, yarhamkillah, dan seterusnya. Saya sering pegang-pegang jenggot kemudian tercabut jenggotnya. Apakah kebiasaan ini harus dihentikan? Ya. Jika memang dia tahu bahasanya tipikal rambut jenggotnya itu adalah mudah rontok karena dipegang-pegang, ya nggak perlu dipegang-pegang, nggak perlu khawatir nggak hilang, nggak. Kalau lupa baca doa, misalnya doa keluar rumah kemudian ingat pas sampai tujuan, apakah boleh dibaca? Bacaan zikir itu bisa dikodok, maka jika Sebagaimana kata An-Nawawi bisa diqada, beliau berdalil semua bacaan wirid itu bisa diqada, beliau berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi jika ketiduran kemudian tidak salat malam maka beliau salat di waktu duha sebanyak 12 rakaat ya. Kata An-Nawawi di Syarah Muslim ketika menjelaskan hadis ini, di antara faedah hadis ini bahasanya wirid-wirid itu bisa diqada. Apa yang telah menjadi amalan rutin itu bisa diqada. Amalan rutin Nabi salat salat malam 11 rakaat, maka Nabi qada dengan 12 rakaat di waktu paginya. Maka jika orang itu telah rutin melakukan wirid, semisal wirid atau doa keluar rumah kemudian dia lupa di satu kesempatan karena tergesa-gesa, maka tidak mengapa insyaallah taala jika dia qada di tengah jalan. Bagaimana jika baca bismillah di kamar mandi saat berwudu, tadi telah kita sampaikan hukumnya boleh. Hukum bermakmum pada orang yang keseharian salatnya masih belum sesuai dengan tuntunan Nabi, semisal masih melakukan sujud selepas selesai zikir sehabis salat, doa bersama selesai salat dan bersalaman-salaman selesai salat, dan mengamalkan zikir-zikir yang tidak berdalil, bagaimanakah cara menasihatinya sedangkan dia adalah teman kos dan usianya lebih tua dari saya? Apakah boleh jika saya memilih salat sendiri daripada berjamaah? Jawabannya, jangan berjamaah di kos, yang lebih baik adalah berjamaah di masjid. Bahkan berjamaah di masjid adalah sebuah kewajiban menurut pendapat yang paling kuat, dan bahkan sebagian ulama mengatakan itu adalah rukun, syarat sah sholat, sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim. Maka orang yang sholat mampu ke masjid dan tidak sholat berjamaah di masjid, dia mau sholat berapapun banyak di rumah itu tidak ada nilainya, kata Ibnul Qayyim, sholatnya tidak sah. Dan pendapat yang paling ringan tentang masalah sholat berjamaah adalah sunnah mu'akadah, dan sunnah mu'akadah itu maknanya bukan ayo rame-rame kita tinggalkan, sebagaimana bukanlah makna makruh adalah ayo rame-rame kita langgar, sebagaimana praktek dan lisanul hal banyak orang. Lisanul hal banyak orang, sikap banyak orang menunjukkan ini sunnah, artinya apa? Ayo ditinggalkan, yuk. Terus, ini makruh, ayo dilanggar. Itu lisan hal banyak orang, bahasa tubuh dan bahasa sikap banyak orang. Sunnah mu'akadah itu maknanya adalah ayo dilaksanakan sebisa mungkin. Kalau memang tidak ada kerepotan, tidak ada ini, ayo kerjakan. Itu sunnah, itu yang dimaksud. Makna sunnah mu'akadah dalam maksud para ulama. Ini makruh artinya upayakan untuk ditinggalkan sebisa mungkin. Namun kalau enggak bisa kemudian melanggarnya enggak apa-apa. Kamu enggak perlu bertobat. Bahkan pendapat yang benar tentang masalah ini, bahasanya salat berjamaah adalah hukumnya wajib atas orang atas setiap laki-laki yang memiliki kemampuan untuk ke masjid. Dalilnya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan izin kepada orang yang buta. Ada orang yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajukan 6 uzur. Mengajukan 6 alasan. Dia katakan dirinya buta, dia katakan tidak ada penuntun setiap saat atau tidak ada penuntun yang cocok, dia katakan rumahnya jauh dari masjid, dia katakan dia harus lewat kebun kurma, dia katakan harus ada banyak binatang yang mengganggu di tengah jalan, dia katakan harus melewati semak-semak. Dia datang, ada seorang buta datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajukan 6 udzur. Mengajukan 6 udzur. Satu saja menurut kita sudah layak untuk dimaklumi. Menurut kita satu saja sudah seharusnya layak untuk dimaklumi. Itulah ya, enggak apa-apa masuk. Dan padahal orang ini terkumpul padanya 6 udzur. Terkumpul pada dirinya, kalau kita kumpulkan hadis-hadis tentang Abdullah bin Ummi Maktum ini, kita kumpulkan semua riwayatnya, ada pada dirinya 6 udzur, 6 alasan. Yang satu alasan saja menurut kita sudah layak untuk dimaklumi. Namun ternyata Nabi tidak memakluminya. Nabi katakan atas ma'unida, apakah kamu mendengar suara adzan? Datang ke masjid. Padahal orang ini punya 6 uzur. Maka jika demikian orang yang buta, gimana dengan orang yang melek? Jika demikian orang yang tidak punya penuntun, gimana orang yang punya kaki sendiri? Jika demikian orang jauh dari masjid, gimana kalau masjid itu cuma sebelahnya? Dan seterusnya. Kemudian kita katakan seandainya seorang itu berjamaah dengan seorang imam yang jauh dari sunnah, maka salat jamaahnya tidak masalah. Ya. Adapun masalah nasihat, maka jika kita memungkinkan untuk memberikan nasihat kepada dia dengan cara-cara yang bijak, maka maka sepatutnya kita upayakan. Tentu memberikan nasihat kepada orang yang usianya lebih tua itu jangan di seperti memberikan nasihat kepada adik sendiri, memberikan nasihat kepada orang lain jangan seperti sama adik sendiri, memberikan nasihat kepada orang yang lebih tua jangan dianggap seperti orang yang sebaya. Maka sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang dhaif sanadnya namun sahih maknanya, anjilun nasa manazilahum, sebagaimana hadis ini dibawakan oleh Sa'd bin Sa'd di Bahjah Qulubil Abrar, anzilun nasa manazilahum, sikaplah orang sebagaimana posisinya. Tahu posisi orang, orang ini siapa? Ya. Kawan sendiri, ya maka pakailah bahasa kawan sendiri. Orang yang lebih tinggi usianya, sikapilah dia dengan sebagaimana orang yang seharusnya kita bersikap memberi masukan kepada orang yang lebih tua. Di ayat berapa surat Al-Baqarah yang menerangkan perilaku sebagian orang yang diingatkan tampak kesombongannya? Mushaf. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa haram memakan hewan yang matinya karena dipukul, lalu bagaimana dengan ikan lele yang cara mematikannya dengan dipukul? Jawabannya, pukul saja lele. Jawabannya malah saya suruh. Pukul saja lele karena biar jadi bangkai dan bangkai ikan halal. Jika seorang laki-laki memiliki salah dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, apakah perlu minta maaf dengan bertemu, semisal SMS, email, dan surat tampaknya tidak dibaca karena sudah saking bencinya? Ya. Maka dia bisa pakai sarana yang memang memungkinkan, ya. Sarana yang memungkinkan untuk dia wajib berusaha untuk meminta maaf, ya. Namun dengan cara-cara yang syar'i dia bisa punya minta bantuan kepada teman perempuan atau yang lain, ya, yang tidak perlu harus tatap muka langsung, ya. Maka itu yang harus dilakukan sebelum ya, tentu menyesuaikan diri dengan adab sebisa mungkin, maka itulah yang seharusnya dilakukan. Dan ketika itu ya cukup sampaikan terus terang, enggak usah berpanjang lebar, kemudian ada prolog, ada kemudian ada epilog, kemudian ada macam-macam, atau sampaikan saja saya minta maaf atas kesalahan saya, titik, ya. Mudah-mudahan saya harapkan kau memaafkan kesalahan saya, sudah selesai. Habis itu enggak perlu kemudian berlanjut dengan yang lainnya. Apakah termasuk pembagian waris seorang ayah atau ibu membagikan hartanya sebelum meninggal dunia atau masih hidup? Jawabannya, yang disebut faraid atau pembagian waris syaratnya adalah setelah meninggal. Maka pembagian sebelum meninggal itu bukanlah faraid, bukanlah pembagian warisan, namun pemberian hadiah. Apa saja uzur-uzur batil yang tidak membutuhkan iqamatul hujah dalam takfir? Jika seorang itu terjumus dalam syirkun akbar, maka dan bukan daqa'iq fi masail syirkiyah, bukan masalah yang jelimet-jelimet berkaitan dengan masalah kesyirikan dan kekafiran. Namun ini adalah masalah yang dan ukuran jelimet dan tidaknya adalah ukuran ahli ilm. maka jika dia melakukan kemusyrikan yang wadih, kesyirikan besar yang jelas, dan bukan masalah yang daqaiq masail, bukan masalah-masalah yang detail dan rumit dan jelimet, maka apakah untuk untuk syirik besar semacam ini perlu iqamatul hujjah, ataukah orang tersebut jatuh dalam kekafiran dan kita yakini sebagai orang kafir cukup dengan perbuatannya? Ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh ulama. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Sebagian ulama ahlu sunnah semacam Sa'adul Aziz bin Bas, demikian juga para ulama di Lajnah Da'imah mengatakan syirik besar orang yang misalnya menyembelih hewan untuk selain Allah, orang yang bersujud kepada selain Allah, orang yang menyembah jin, memuja jin, maka dia kita yakini dan kita sikapi sebagai seorang musyrik dan kafir fi ahkamid dunya. Adapun nasibnya di akhirat, maka Allah Ta'ala a'lam, jika telah sampai padanya iqamatul hujjah, maka iqamatul hujjah dalam hal ini adalah bermanfaat untuk statusnya di akhirat. Kalau dia belum mendapatkan iqamatul hujjah di dunia, maka nasibnya di akhirat Allah Ta'ala a'lam. Adapun jika dia telah tegak padanya hujjah di dunia, telah sampai padanya ilmu, namun dia tetap tidak mau menerima hidayah dan ilmu, maka dia adalah musyrikun kafirun fid dunya wal akhirah. Namun sebagian pendapat ulama yang lain berpendapat bahasanya, kalau seorang itu melakukan syirkun akbar yang wadih, maka ini tidaklah dia dinilai sebagai musyrikun kafir secara muayyan, secara person, dan bukan perbuatannya, kecuali setelah ada pemberitahuan, setelah ada nasihat. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimallahu taala. Apa maksudnya yang intinya Allah akan maafkan setiap yang terlintas di hati selama belum diucapkan atau dilakukan? Ya, selama itu cuma sekedar lintasan hati, cuma punya lintasan zina atau mencuri, namun cuma lintasan kemudian lewat dan pergi, maka itu yang dimaafkan. Ketika salat berjamaah, ucapan amin yang benar apakah dipanjangkan atau tetap ataukah dalam bentuk pendek? Maka amin dalam bacaan amin itu ada beberapa versi bacaan. Siapa yang membaca salah satu darinya maka semuanya benar. Dia bisa A-nya pendek amin, bisa kemudian A-nya panjang amin. Nah, di antara lughah atau cara baca yang keliru adalah jika mimnya ditasdid. Di antara yang keliru itu adalah jika mimnya ditasdid amin. Maka jika mimnya ditasdid, maka sebagian ulama mengatakan salatnya batal. Karena amin itu maknanya qasidin, orang yang mau pergi ke suatu tempat. Maknanya adalah qasidin, maka perlu ditanya mau kemana? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah, wala aminal baital haram, dan orang-orang yang mau pergi ke baital haram, ke Ka'bah. Bolehkah kita berdoa untuk dijauhkan dari lingkungan tempat tinggal kita dikarenakan banyak maksiat di lingkungan tersebut? Jika bisa berdakwah, maka berdoalah untuk bisa berdakwah di lingkungan tersebut, itu yang lebih baik. Namun jika kita tidak bisa beragama dengan baik di tempat tersebut, di lingkungan tersebut, maka bukan hanya berdoa, namun lakukan tindakan. Carilah tempat tinggal yang lebih kondusif. Ataupun jika masih memungkinkan untuk berdakwah dan melakukan perbaikan, maka berdoa dan lakukanlah tindakan untuk bisa melakukan dakwah dan perubahan dengan banyak belajar. Bagaimanakah keberadaan jin muslim? Ini apa yang ditanyakan? Bagaimanakah keberadaan jin muslim? Tempatnya wallah alam, ya di mana-mana tempatnya. Yang jelas jin itu tempat tinggalnya di bumi. Bagaimanakah cara Rasul mendakwai mereka? Ya, Rasul tidak menyediakan waktu khusus untuk mendakwai mereka, ya. Maka mereka terdakwai dengan Nabi, majelis-majelis Nabi, kemudian mereka datang dan ikut mendengarkan. Itu cara mereka mendapatkan ilmu dan hidayah. Manakah yang lebih baik, lebih utama pada saat bangun malam membaca Al-Quran atau memperbanyak sujud, yaitu sholat? Jawabannya tentu yang lebih afdal adalah memperbanyak sholat, karena itu yang diperintahkan untuk hendaknya diperintahkan untuk tahajud sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, di sebagian waktu malam maka hendaklah engkau melaksanakan salat tahajud, yang ini merupakan tanda orang-orang soleh dari zaman ke zaman sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamil lail fa innahu simatu salihina qablakum. Hendaklah kalian melakukan salat malam karena salat malam itu adalah ciri khas orang-orang soleh sejak zaman sebelum kalian. Maka semua orang soleh, kata Nabi, salat malam. Ya, maka jika kita belum termasuk orang-orang yang menegakkan salat malam, ya jangan terlalu berharap banyak ya, berstatus sebagai orang yang soleh. Kata Nabi, orang yang soleh itu adalah ciri khasnya dari zaman ke zaman adalah qiyamul lail. Ada seorang wanita ingin belajar iqra pada saya dan tidak ada orang lain yang mengajari dia. Bagaimanakah seharusnya saya bersikap? Jawabannya tidak mesti harus diterima, ya, diterima kemudian antum carikan teman-teman perempuan yang bisa ngajari, ya. Maka terima permintaannya dengan maksud saya akan carikan guru, ya. Kalau mengatakan tidak ada yang mau ngajari sama sekali, ya itu saya kira agak mengada-ada. Kecuali jika diada-adakan. Di perumahan kami suara adzan sangat jarang terdengar, misalnya karena suara speaker yang kurang keras sehingga tidak terdengar hingga rumah kami. Apakah lelaki muslim tetap wajib sholat di masjid meskipun tidak mendengar adzan? Jawabannya wajib tetap ke masjid jika dia punya jam dan tahu kapan waktu sholat tiba. Oh ini sudah jam 3, ini sudah standar kalau ini adzan asar. Ya, kalau kecuali kalau dia enggak punya jam sama sekali namun bisa tinggal di perumahan, nah lain. Kalau dia masih punya adzan dan masih mengetahui waktu, ya, masih mengetahui waktu sholat, maka dia punya kewajiban untuk datang ke masjid. Karena sebagaimana di sebagaimana dikatakan oleh Sa'al al-Bani rahimahullah ta'ala, yang jadi telah ukur adalah bukannya terdengar suara adzan namun taunya waktu. Adapun suara adzan itu wasilah yang bisa berubah dengan perubahan zaman. Oleh karena itu maka setiap orang yang tahu ini adalah waktu sholat, ya, maka dia punya kewajiban datang ke masjid kecuali jika dia punya udzur yang membolehkan dia untuk tidak sholat di masjid. Apakah ada larangan bagi wanita hamil untuk meru'yah misalnya karena takut si janin diganggu oleh jin? Dan apakah ada dalilnya seorang muslim berilmu sebaiknya tidak meru'yah bila istrinya sedang hamil atau bila dia punya anak kecil karena yang bersangkutan khawatir si jin dendam pada anaknya dan mengganggu si janin atau si bayi? Maka yang pertama perlu diluruskan pengertian ru'yah. Ru'yah tidak identik dengan jin. Ini reduksi makna ru'yah. Karena ru'yah adalah doa-doa bacaan untuk kesembuhan untuk semua orang sakit. Untuk semua orang sakit. Maka ketika ada orang sakit, kemudian kita jenguk, kemudian kita katakan Allahumma shfi anta shafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama, maka kita meruyahnya. Kita meruyah orang sakit tersebut. Maka jangan reduksi makna jin, makna ruqyah. Ya, sebagaimana kelakuan sebagian orang. Sebagian orang yang mendakwakan ru'yah itu mereduksi makna ru'yah. Sehingga orang awam teridentikan ru'yah, disebut ru'yah, bayangannya jin. Bayangannya orang kesurupan. bayangannya orang yang kena gangguan jin. Nah, itu bayangan dan gambaran tasawur sebagian orang ketika disebut istilah ruqyah. Dan ini satu hal yang tidak benar. Maka semua bacaan yang kita bacakan untuk orang yang sakit dari doa yang Nabi ajarkan atau dari ayat Al-Quran, maka itu adalah ruqyah. Dan ruqyah adalah amal-amal soleh, ya, adalah bagian dari amal soleh. Meruqyah adalah bagian dari amal soleh yang Nabi anjurkan. Adapun alasan-alasan yang disampaikan, saya tidak tahu dalil untuk mengatakan terlarangnya wanita hamil untuk meruqyah dengan kekhawatiran ini dan itu. Bahasanya akidah bahasanya jin yang diruqyah itu akan dendam, ini gaib, membutuhkan dalil. Jika ada laki-laki yang tertidur karena kelelahan tapi ada teman rumahnya yang mendengar azan, apakah teman tersebut wajib membangunkan si laki-laki yang tertidur ini untuk pergi ke masjid, ataukah laki-laki yang tidur tersebut punya udzur karena dia sendiri tidak mendengar azan? Jawabannya, orang yang mendengar azan punya kewajiban untuk ta'awun alal birri wa taqwa dengan orang yang tidur ini dengan membangunkannya. Jika belum hafal doa-doa yang doa-doa, bisakah diganti dengan semuanya diganti basmalah tapi menghadirkan makna doa-doa tersebut, apakah fadilahnya sama? Jelas fadilahnya beda. Fadilah yang Nabi ajarkan untuk misalnya doa keluar rumah mendapatkan tiga hal yang Nabi sampaikan kifayah, wiqayah, al-hidayah misalnya. Nabi kaitkan fadilah ini dengan keseluruhan bacaan sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu ketika ini baca, ini dibaca utuh, itulah yang Nabi janjikan dengan tiga hal. Adapun cuma bismillah saja, maka tidak bisa kita katakan dia akan mendapatkan fadilah yang semisal dengan fadilah orang yang bacanya secara utuh. Maka jika belum hafal, ada solusi. Ya. Keluar rumah dibawa. Cuma setengah menit lah. Enggak menyulitkan seandainya orang ingin mendapatkan keutamaan yang besar dari zikir-zikir yang telah Nabi ajarkan. Bagaimanakah kriteria buang angin yang membatalkan wudu? Ya, ma'ruf, semua yang namanya buang angin membatalkan wudu. Ya. Al-ma'ruf la yu'araf. Ya. Kata para ulama, al-ma'ruf la yu'araf. Satu hal yang sudah ma'ruf enggak perlu didefinisikan, malah bingung. Apa kentut itu, apa definisi kentut? Ya kentut, gitu aja. Jika ada orang yang sering buang angin, apakah perlu mengulangi wudhunya, ataukah ada zikir untuk menghapus kekurangan tersebut? Kalau orang terkena penyakit, setiap 5 menit kentut, misalnya. Setiap 5 menit kentut. Maka jika tahu dia tahu dirinya demikian, maka hendaklah dia harus pintar mensiasati. Ya, dia sholatnya di antara 5 menit tersebut. Karena sholatnya orang sekarang kan paling-paling cuma berapa menit kan. Maka hendaknya dia mensiasatinya, karena setiap 5 menit dia kentut, maka hendaklah dia mensiasatinya. Nah, jika dia kentutnya tidak teratur, kadang waktu kentut terus, kadang waktu istirahat. Ya. Maka orang ini statusnya kata para ulama sebagaimana orang yang beseran, ya, maka dia punya kewajiban untuk berwudu sebelum sholat, kemudian dia berusaha untuk menahannya. Ya, jika akhirnya kemudian pertahanannya jebol, kebobolannya sudah. Fattakullah mustata'tum. Apa hukum mengucapkan pada orang fasik, mati aja kamu? Ini ucapan caci maki pada asalnya tidak diperbolehkan, ya. Dan apa manfaat dari ucapan tersebut? Jika tidak ada manfaat, maka min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Maka tanda baik Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Mohon nasihat, di satu sisi ingin menikah karena banyak keutamaan menikah. Namun di sisi lain masih ingin menuntut ilmu lebih banyak, berbakti kepada orang tua dan kuliah. Ya. Maka yang paling ketahui keadaan diri seseorang itu adalah dia sendiri. Ya. Manakah yang paling baik, paling manfaat untuk dirinya? Maka kita katakan ihris alama yanfa'uka. Semangatlah untuk mengambil dan melakukan hal yang paling manfaat untuk diri kalian masing-masing. Menggutu dalam hati, apakah berdosa? Jika secara zahir kita tidak menggutu kecuali dalam hati saja, apakah kita mendapatkan pahala sabar? Yang namanya sabar itu adalah menahan hati dari menggutu. Menahan lisan dari ucapan yang tercela dan menahan anggota badan dari perbuatan-perbuatan yang terlarang. Maka orang menggutu ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan masalah, maka ini tidak termasuk dalam definisi sabar. Karena sabar adalah bukan letak sabar, dan seorang itu dikatakan sabar itu di hati, di lisan, dan di amal perbuatan badan. Tentang orang yang sombong ketika mendapatkan nasihat, ada di surat Al-Baqarah ayat yang ke-206. Wa idza qila lahu taqillaha. Ada sebagian orang yang jika dikatakan kepadamu ittaqillah, takutlah kepada Allah, ini Allah larang, Nabi sallallahu alaihi wasallam larangnya, begini dalilnya, begini begini begini, penjelasan ulamanya demikian, pakai penjelasan ulama segala pada lengkap detail. Maka apa? Ketika dikatakan kepadanya ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, ini satu hal yang Allah larang, tinggalkanlah, jauhilah. Maka apa? Sebagian orang aradatul izzatu bil ismi fahasbu jahannam. Maka Allah katakan maka dia malah kemudian sombong dalam dosa, maka ya sudah, cukuplah untuknya neraka saja. Ya, nasihat orang sudah enggak mempan. Ya. Nasihat orang cukup, malah dia sombong. Maka kata Allah, fahasbu jahannam, cukuplah neraka untuknya. Wala bi'sal mihad, dan itulah sebaik-baik tempat tinggal. Dengan sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam. Arda'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.